بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi was-Sunnah. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj sampai pada bab yang keempat, ya, selesai dari bab yang keempat tentang tata cara haji dan umrah. Kita masuk pada bab berikutnya, Al-Babul Khamis, bab yang kelima, Fil Amakinil Lati Tushra'u Ziyaratuha Fil Madinah. Bab yang kelima membahas tentang tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk dikunjungi di Madinah. Wa fihi iddatu masail. Dalam bab yang kelima ini ada beberapa masalah. Disebutkan di sini ada tiga masalah. Kita mulai dari masalah yang pertama. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ziarah atau berkunjung ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tusannu ziyaratu masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa shaddur rahli ilaihi. Disunnahkan menziarahi atau mengunjungi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan shaddur rihal atau shaddur rahli, melakukan perjalanan safar, ya, untuk menuju Masjid Nabawi atau Masjid Nabi dan beribadah di sana. Fi ayyi waqtin min ayyamis sanah. Di waktu kapanpun sepanjang tahun, ya. Baik di bulan-bulan haji atau di luar bulan haji, ya. Di waktu kapanpun, ya. Siang, malam, ya. Di waktu kapanpun dari sepanjang tahun. Disunnahkan mengunjungi Masjid Nabawi dan melakukan perjalanan safar ke sana untuk beribadah di sana. Sawa'un akana dzalika qabla al-hajj am ba'dahu. Sama saja kunjungan tersebut dilakukan sebelum haji atau setelah haji. Santri enggak ada yang ini bawa alat tulis. Ambil alat tulisnya. Menulis. Untuk santri dipisah ya tempat duduknya ya. Jangan mereka bergerombol. Kita lanjutkan. Sama saja kunjungan ke Masjid Nabawi ya, untuk beribadah di sana ya, itu dilakukan sebelum haji atau setelah haji. Walaisa laha waqtun khosun, dan tidak ada waktu khusus untuk berkunjung ke Masjid Nabawi ya. Artinya kapanpun boleh, tidak ada waktu khusus ya. Wala dakhla laha fil hajj, dan tidak ada kaitannya dengan rangkaian haji ya. Jadi ibadah tersendiri ya, gak ada kaitannya dengan rangkaian ibadah haji. Walaysat min syurutihi, dan mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bukan termasuk syarat-syarat haji, bukan. Wala min wajibatihi, juga bukan dari kewajiban-kewajiban haji, bukan. Lakin yang bagi liman qadima ilal hajj an yazura masjidahu sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi seyogianya bagi orang yang melaksanakan ibadah haji ya, hendaknya dia mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disunnahkan ya. Qabla ada'i faridatil hajj au ba'dahu au ba'daha, sama saja sebelum menunaikan ibadah haji ya, atau sebelum menunaikan kewajiban haji atau setelah menunaikan kewajiban haji ya. Wa bi khasatin man yashuqu alaihi safaru ila hadhihi al-amakin, terkhusus bagi orang yang dia berat melakukan perjalanan safar ke tempat-tempat itu ya, berat menuju tempat-tempat tersebut, ke Madinah ya, ke Tanah Haram ya. Kalau tidak mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sangat disayangkan. Apalagi dia termasuk orang yang kapan lagi mau ke sana gitu ya, karena berat melakukan perjalanan ke sana ya. Mungkin berat dari sisi biaya dan yang lainnya. Terkhusus orang yang seperti ini. Nah, maka seyogianya menyempatkan diri ketika melaksanakan ibadah haji ya, untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Walaupun itu bukan termasuk daripada rangkaian ibadah haji ya. Mengunjungi Masjid Nabawi bukan rangkaian dari ibadah haji, karena ibadah tersendiri itu. Falau marral hujjaju bil masjidin nabawi wasallu fihi, apabila para jemaah haji melewati Masjid Nabawi ya, wasallu fihi, dan mereka sholat di dalamnya, lakana arfaqo bihim wa a'dhama li ajrihim, maka hal tersebut lebih bermanfaat bagi mereka dan lebih besar pahalanya untuk mereka. Wala jama'u bainal hasanaini, dan mereka telah menggabungkan dua kebaikan. Ada ifaridatil hajj, yaitu kebaikan menunaikan kewajiban haji, wa ziyaratil masjidin nabawi lisolati fihi, dan kebaikan mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya. Maka orang yang melakukan ibadah haji jangan melewatkan kesempatan yang besar ini ya, untuk mengunjungi Masjid Nabawi dalam rangka sholat di dalamnya. Ma'al ilmi kama sabaqa, bi anna hadhihi ziyarata laisat min mukammilatil hajj. Seperti yang sudah berlalu, ya, yang telah diketahui bahwasannya ziarah ini, kunjungan ini ke Masjid Nabawi, ya, bukan dari penyempurna ibadah haji, bukan. Wala dakhlalaha fiha, dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Fal hajju kamilun wa tamun biduni hadhihi ziyarati. Haji seseorang sempurna, ya, tanpa melakukan kunjungan ke Masjid Nabawi. Walartibato bainaha wa bainal haji albattah, tidak ada kaitannya, ya, antara mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya dengan amalan ibadah haji, sama sekali nggak ada kaitannya. Nah, jadi jangan sampai, nah, jika dia melakukan ibadah haji kemudian tidak mengunjungi Masjid Nabawi, nah, menganggap hajinya enggak sempurna. Jangan. Karena enggak ada kaitannya sama sekali. Nah, namun orang yang melakukan ibadah haji, ya, jangan melewatkan kesempatan yang mulia ini untuk mengunjungi Masjid Nabawi, ya, untuk sholat di dalamnya. Nah, karena besar pahala sholat di dalamnya, dan juga disunnahkan, ya, untuk mengunjungi Masjid Nabawi. Bahkan disunnahkan melakukan perjalanan safar ke Masjid Nabawi untuk ibadah di sana. Ya. Kemudian wal adillatu ala masyru'iyati syaddir rihali li masjidihi sallallahu alaihi wasallam wassalati fihi katsiratun. Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya melakukan syaddur rihal, perjalanan menuju Masjid Nabawi, ya, dan salat di dalamnya, ya. Dalil-dalilnya kathirotun, sangatlah banyak. Minha diantaranya, yang pertama qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Jangan engkau melakukan syaddur rihal, ya, atau tidak boleh melakukan syaddur rihal, perjalanan ibadah, ya, illa ila salasati masajid, kecuali ketiga masjid, ya. Al-Masjidil Haram, yang pertama Masjidil Haram, wal masjidir rasul, wa masjidir rasuli sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Masjid Nabawi, wa masjidil aqsa, yang ketiga Masjidil Aqsa. Tiga tempat ini, nah, disyariatkan, disunnahkan untuk kita melakukan perjalanan ibadah ke sana, untuk beribadah di sana, ya, perjalanan safar untuk ibadah di sana. Adapun selain ke tempat, tiga tempat ini, maka enggak boleh melakukan perjalanan safar dalam rangka ibadah di tempat tersebut. Ya. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwah. sholat di masjidku ini ya, lebih baik daripada 1000 kali sholat di selain masjidku ini. Illal masjidil haram, kecuali masjidil haram. Di sini menunjukkan tentang keutamaan yang besar melakukan sholat di Masjid Nabawi. Sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi, kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000. Ya. Satu kali sholat di Masjidil Haram ya, itu sama dengan 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Tentunya ini keutamaan yang besar ya, dari keutamaan sholat di Masjidil Haram dan sholat di Masjid An-Nabawi ya. Dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang menunjukkan keutamaan sholat di Masjid Nabawi, dan disyariatkan melakukan syaddur rihal ke sana, yaitu ke Masjid Nabawi. Fahadihin nususu tadullu ala masyru'iyati ziyarati masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam lis sholati fihi. Nas-nas ini, dalil-dalil ini menunjukkan disyariatkannya mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat di dalamnya. Lifadliha, karena keutamaannya yang besar. Wa mudha'afati ajriha, dan juga karena pahalanya dilipat gandakan. Wa tadullu aidan ala annahu yahrumu syaddur rihali li ghairi hadhihi al masajid al thalathati li qasdil ibadati. Dan juga nas-nas ini menunjukkan haramnya syaddur rihal, melakukan perjalanan safar dalam rangka ibadah menuju ke selain tiga masjid ini, li qasdil ibadah, untuk tujuan ibadah. Haram hukumnya kalau ke selain tiga masjid ini. Falatu syara'u ziyaratu wassafaru li ayyi makanin fi anha'il ma'murati. Maka tidak disyariatkan melakukan ziarah atau safar ya, ke tempat manapun di penjuru bumi ini. Ya. Selain ketiga masjid tadi. Illa ila hadhihi al-masajid ats-tsalatsah, kecuali ketiga masjid ini. Wa qasdul madinati lis-salati fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam masyru'un fi haqqir rijali wan nisa. Dan mengunjungi Madinah atau melakukan perjalanan ke Madinah dalam rangka untuk sholat di Masjid Nabawi, masyru'un, ini disyariatkan. Fi haqqir rijali wan nisa, disyariatkan untuk laki-laki dan wanita. Kalau wanita tentunya, kalau perjalanannya safar harus disertai mahram. Nah, yang jelas menuju ke Madinah ya, melakukan perjalanan ke Madinah dalam rangka untuk sholat di Masjid Nabawi ini disyariatkan baik bagi laki-laki atau bagi wanita. Lima taqaddama min umumil adillati sabiqati, karena keumuman-keumuman dalil yang sudah berlalu. Nah, yaitu dua dalil di atas dan juga dalil-dalil yang lainnya. Kemudian amma kaifiyatu ziyarah, bagaimana tata cara ziarahnya? Adapun tata cara ziarahnya, faida wasal al musafiru ila al masjidi ustuhibba lahu an yuqaddima rijlahu al yumna hala dukhulihi al masjid. Apabila seorang musafir telah sampai di Masjid Nabawi, ya, disunnahkan baginya untuk mendahulukan kaki kanannya ketika masuk masjid. Wa yaqulu ad-du'a al-masyru', dan dia membaca doa yang disyariatkan ingda dukhuli ayyi masjidin. Doa yang disyariatkan ketika masuk masjid manapun. Yaitu doa masuk masjid. Mendahulukan kaki kanan dan membaca doa masuk masjid. Apa doanya? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Diawali dengan basmalah, kemudian bersolawat dan salam atas Nabi SAW, dan membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Walaysa li masjidihi sallallahu alaihi wasallam dzikrun makhsusun. Untuk Masjid Nabawi tidak ada zikir khusus. Ya. Tidak ada doa khusus masuk Masjid Nabawi, ya. Tidak ada. Sama saja masuk Masjid Nabawi atau masuk masjid yang lain, doanya sama. Doa masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tsumma ba'da dzalika yusholli rak'ataini fi ayyi makanin minal masjid. Kemudian setelah masuk ke dalam masjid, ya, dia sholat dua rakaat di tempat manapun yang ada di masjid. Di depan, di tengah, di belakang, ya. Nah, yang jelas di dalam masjid. Sholat dua rakaat di tempat manapun dari Masjid Nabawi. Sholat apa ini? Sholat sunnah. Wa in shallaha fir raudhati fahuwa afdal. Kalau dia bisa sholat dua rakaat tersebut di raudhah, di dalam raudhah, maka itu lebih utama. Lebih afdal. Karena ada hadis yang menunjukkan keutamaannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku dan mimbarku, ya, adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim. Maka di apabila sholat dua rakaat tersebut, ya, di Masjid Nabawi dilakukan di raudhah, itu lebih afdol, lebih utama. Ya. Kalaupun tidak bisa di situ, ya, nah, karena sempit atau yang semisalnya, maka sholat di tempat manapun di Masjid Nabawi. Wa man zara masjidahu sallallahu alaihi wasallam yambagi lahu an yuhafidha ala ada'i shalawatil khamsi fihi. Barang siapa yang mengunjungi Masjid Nabawi, maka seyogianya bagi dia untuk menjaga salat-salat lima waktu di dalamnya. Artinya seyogianya bagi dia untuk menjaga penunaian salat lima waktu di Masjid Nabawi. Wa an yukthira fihi min adz-dzikri wad-du'a'i wa shalatin nafilati fi raudhatis syarifati, dan memperbanyak zikir, doa dan salat-salat sunnah, ya, di dalam raudhah yang mulia. ihtisaban lil ajri wa thawabil jazil, dalam rangka mengharap pahala yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sholatul faridoti, adapun sholat-sholat wajib, ya, fal aula lizairi wa ghairihi an yataqaddama ilaiha, maka yang lebih utama bagi pengunjung, ya, atau yang lainnya, bagi orang yang mengunjungi Masjid Nabawi dan juga mungkin bagi orang-orang yang mukim di situ, yang lebih utama adalah apa? Maju ke depan, tidak tetap di dalam raudhah, ya, kalau sholat wajib. Wayahrisu ala sufufil ula, dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan shaf yang pertama, ya, al-muraqab fiha, dianjurkan atau dia bersemangat untuk mendapatkan shaf pertama yang dianjurkan, ya, mastato'a semampu dia, li'annaha muqaddamatun 'alal raudhati, karena hal tersebut, ya, mendapatkan shaf pertama itu lebih didahulukan daripada sholat di dalam raudhah. Jadi kalau sudah waktunya sholat wajib, ya, dan shaf di depan masih kosong, ya, dia maju ke depan, ya, dan berlomba-lomba untuk di shaf pertama. Tidak dia berdiam di raudhah saja, ya, padahal shaf pertama masih kosong, misalkan. Ini apabila sholat yang dilakukan adalah sholat wajib. Adapun sholat-sholat sunnah, ya, zikir, doa, maka yang lebih utama dilakukan di dalam raudhah. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selesai dari masalah yang pertama tentang menziarahi Masjid Nabawi, mengunjungi Masjid Nabawi, dan ini hukumnya sunnah. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, kita lanjut pada masalah yang kedua. Masalah yang kedua, ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza zara al-muslimul masjid an-nabawiyya ustuhibba lahu ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam wa qabrai sahibaihi Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Apabila seorang muslim mengunjungi Masjid Nabawi, maka disunnahkan juga bagi dia untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua kuburan sahabatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Li'annaha tabi'atun li ziyarati masjidihi sallallahu alaihi wasallam, karena ziarah kubur Nabi dan dua sahabatnya ini, ya, tabi'atun, ya, ini mengikuti, ya, ziarah Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaysat hiya aslul qasdi, dan ziarah kubur ini bukan apa? Bukan tujuan pokok, ya, bukan asal tujuannya, ya, bukan asal tujuannya, tetapi asal tujuannya apa? Ziarah Masjid Nabawi, ini asal tujuannya. Namun karena sudah sampai di sana, ya, maka berkesempatan untuk menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya. Nah, jadi mengunjungi atau menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tabi'atun, mengikuti. Itu amalan yang mengikuti ziarah Masjid Nabawi. Tujuan asalnya adalah Masjid Nabawi. Atau asal tujuannya adalah mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya. Kemudian karena sudah di sana, dia berkesempatan untuk menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seseorang dari rumahnya berniat melakukan suatu perjalanan safar ke Madinah untuk ziarah kubur Nabi. Ini nggak boleh. Berdasarkan hadis tadi, tidak boleh melakukan syaddur rihal, perjalanan safar dalam rangka ibadah, ya, kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah. Adapun ke kuburan, baik kuburan Nabi atau kuburan Wali, enggak boleh melakukan perjalanan safar untuk ziarah ke kuburan-kuburan mereka. Kuburan Nabi saja enggak boleh, ya. Apalagi kuburan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ketika kita di Madinah kemudian kita mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah amalan yang mengikuti, ya. Karena amalan utamanya adalah menziarahi atau mengunjungi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya. Namun karena sudah sampai di situ, berkesempatan untuk mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi semacam tambahan, ya. Nah, tambahan amalan soleh, ya. Ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah sampai di sana. Wahadhihi hiya ziyaratun masyru'ah, dan ziarah ini, ziarah kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ziarah yang disyariatkan. Wala yushra'u shaddur rahli ilaiha, namun tidak disyariatkan, tidak disyariatkan untuk shaddur rahli ilaiha, tidak disyariatkan untuk melakukan perjalanan safar, ya, hanya untuk ziarah kubur Nabi. Nah, itu tidak disyariatkan. Bal syaddur rahli li ziyarati kuburil anbiya'i was-solihin wal amakinil ukhra ghairil masajidis salasah al-masjidil haram wal masjidin nabawi wal masjidil aqsa in aqadal ijma'u ala tahrimihi. Bahkan melakukan syaddur rahil, syaddur rihal atau syaddur rahli, perjalanan safar untuk mengunjungi kuburan para nabi dan orang-orang soleh, atau mengunjungi tempat-tempat yang lain, ya, selain tiga masjid tersebut, selain tiga masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa, maka telah sepakat ijma para ulama tentang haramnya amalan tersebut, ya. Melakukan perjalanan safar untuk ziarah kubur para nabi, ziarah kubur wali, ziarah kubur orang soleh, atau menziarahi tempat-tempat yang lain. Selain tiga masjid tadi, sepakat para ulama haramnya. Ya. Kalau sepakat berarti apa? Gak ada perselisihan, ya. Gak ada perselisihan. Nah, baik yang mazhabnya mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, ya. Sepakat para ulama haramnya melakukan syaddur rihal, perjalanan safar menuju suatu tempat. Ya. Baik itu kuburan nabi atau kuburan wali atau orang soleh, nah, selain dari tiga masjid tadi, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Wa man fa'alahu fahuwa 'asin bi niyyatihi. Barang siapa yang melakukan ini, melakukan syaddur rihal ke selain tiga masjid, maka dia bermaksiat, asimun bi qasdihi, dan berdosa karena niatnya. Bermaksiat karena niatnya dan berdosa karena tujuannya. Ya. Limafhumil haditsil waridi fi syaddir rihal ilal masjidis salasah. Karena mafhum hadis yang ada dalam hadis tentang syaddur rihal ke tiga masjid. Nah, artinya kalau Nabi SAW mengatakan tidak boleh syaddur rihal kecuali ke tiga masjid yang disebutkan tadi, nah, ini menunjukkan apa? Haramnya. Karena hukum asal larangan dari Nabi SAW adalah apa? Haram. Nah, kecuali ada dalil yang lain yang memalingkan dari haram menjadi makruh atau yang lainnya. Adapun orang yang sudah berada di Madinah, ya, karena tujuannya menziarahi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya, maka disunnahkan bagi dia untuk juga menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma kaifiyatu ziyarati. Adapun tata cara ziarahnya. Fa'ala az-zairi an yaqifa tijaha qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi adabin wa khafdi sautin. Hendaknya orang yang berziarah atau menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia berdiri menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh adab. Dengan penuh adab dan merendahkan suara. Tidak ribut di situ, ya. Tidak dorong-dorongan, ya. Nah, penuh adab, ya. Menghadap ke kuburan Nabi dengan penuh adab dan merendahkan suara. Summa yusallimu alaihi, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qailan dengan berkata, assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salam, assalamu alaika ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku, ya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan ruhku, ya, hatta aruddahu, sampai aku dapat menjawab salamnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam Ahmad alaihi marahmatullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ini tata cara ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghadap ke arah kuburan beliau, nah, dengan penuh adab dan merendahkan suara dan mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu sudah. Wa in qala zair, apabila peziarah tersebut dia mengatakan kalimat berikut ini, fala ba'sa, juga tidak mengapa. Apa kalimatnya? Assalamualaikum ya khairatullah min khalqihi. Ashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-ummah wa jahadta fillahi haqqo jihadih. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta. Allahumma jzihi an ummatihi khairul jaza. Assalamu alayka ya khairatullah min khalqi. Kesejahteraan atasmu ya wahai pilihan Allah dari makhluknya. Aku bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah dan telah menasihati umat, dan engkau berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, maka ya Allah berikanlah kepadanya wasilah dan fadilah keutamaan, dan bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Allahumma jzihi an ummatihi khairul jaza, ya Allah berilah balasan atau berilah sebaik-baik balasan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atas jasanya terhadap umat ini. Bila seseorang peziarah membaca doa ini, fala ba'sa, tidak mengapa. Namun penulis tidak membawakan dalilnya ya atau riwayatnya. Al-muhim ya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya tadi, assalamu alayka ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Thumma ba'da dhalika yusallimu ala Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa yad'u lahumā wa yatarahamu alayhima. Setelah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar, dan mendoakan kebaikan untuk keduanya dan mendoakan rahmat untuk keduanya. Lima usyiru an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu kana idza sallama 'ala ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, bahwasannya beliau apabila mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar, la yazidu 'ala qawlihi, Abdullah bin Umar tidak menambah dari ucapannya assalamu alayka ya Rasulullah wassalamu alayka assalamu alayka ya Aba Bakrin assalamu alayka ya Abatah. Beliau tidak lebih dari mengucapkan ini, apa, assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Aba Bakrin assalamu alayka ya Abatah. Assalamu alayka ya Abatah. Apa ya Abatah? Wahai ayahku. Ini panggilan yang paling lembut, paling sopan. Ya Abati, ya Abatah. Thumma yansarifu, kemudian setelah itu beliau kembali, tidak berlama-lama di situ. Mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Abu Bakar, kemudian kepada Umar. Ini tata cara ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu paragraf lagi nih, ya. Tanggung kalau tidak diselesaikan, tapi azan dulu kemudian kita selesaikan. Al-muadzin yadzin. Baik, kita lanjutkan satu paragraf lagi. Wa yahrumu 'ala az-zairi wa ghairihi at-tamassuhu bil hujrati aw taqbiluha aw at-tawafu biha aw istiqbaluha halad du'a aw su'alur rasuli sallallahu alaihi wasallam qada al-hajat wa tafrijul kurubat wa syifaul maradi wa nahwu dzalik. Diharamkan bagi para peziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dan yang selainnya, bagi para peziarah dan yang lainnya diharamkan at-tamassuh bil hujrah, diharamkan mengusap-ngusap dinding kamar, dinding ruangan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, haram hukumnya. Au takbiluha, haram juga apa? Takbiluha, menciumnya, mencium dinding ruangan atau dinding kamar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au tawafu biha, demikian pula tawaf ya, mengelilingi kuburan tersebut, haram hukumnya. Aw istiqbalu halat du'a, atau menghadap ke arah kuburan tersebut ketika berdoa kepada Allah. Ya. Ini juga enggak boleh. Nah, menghadap ke kuburan Nabi ya, ketika berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Aw su'alur Rasul sallallahu alaihi wasallam qada al hajat. Dan juga haram meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan kebutuhan-kebutuhannya ya. Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diselesaikan hajat-hajatnya ya. Dipenuhi hajat-hajatnya. Nah, haram hukumnya. Wa tafrijul kurubat, atau untuk menghilangkan kesempitan atau kesusahan ya. Haram berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk dipenuhi hajat-hajatnya atau dihilangkan kesempitan yang ada padanya. Wa syifaul maradi, atau agar disembuhkan penyakitnya. Nah, wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu haram hukumnya. Kenapa? Li anna dzalika kullahu lillah, karena itu semua adalah hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah, dan ibadah hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah, tidak boleh kepada malaikat, para nabi, para rasul, atau yang di bawah mereka. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Wa la yutlabu illa minhu, dan doa yang seperti ini tidak boleh ya, diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, faqad asyrak, maka dia telah berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Wa laysat ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibaihi wajibatun. Ziarah kuburan Nabi dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar, ini laisat wajibah, bukan amalan yang wajib. Wala syaraton fil hajj, dan juga bukan syarat haji, bukan. Kama yadhunnu ba'dul juhal minal ana, sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang-orang jahil dari kalangan awam. Ya. Ini penting ya. Nah, mengetahui ini bahwasanya ziarah kuburan Nabi dan kuburan dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar ini tidak wajib. Ya. Dan bahkan bukan syarat di dalam haji, di dalam ibadah haji, bukan. Ya. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian juhal, orang-orang jahil dari orang-orang awam. Mereka menyatakan bahwasannya apa? Ziarah kubur Nabi itu merupakan syarat sahnya haji, ya. Berkaitan dengan ibadah haji, ya. Maka ini pemahaman yang keliru. Bal hiya mustahabbatun fi haqqi man zara masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ziarah kuburan Nabi itu hukumnya sunnah bagi orang yang mengunjungi Masjid Nabawi. Sunnah bagi orang yang mengunjungi Masjid Nabawi, yang tujuan asalnya Masjid Nabawi. Kemudian karena sudah sampai di situ, maka apa? Nah, menambah dengan mengunjungi kuburan Nabi. Jadi menziarahi kuburan Nabi hukumnya sunnah bagi orang yang menziarahi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya. Walartibato bainaha wa bainal haji batatan. Ziarah kuburan Nabi itu tidak ada kaitannya sama sekali ya, dengan ibadah haji. Sama sekali enggak ada kaitannya. Wa ma warada fi hadzal babi minal ahaditsi allati yahtajju biha man yaqulu bi masyru'iyyati syaddir rahli ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis yang datang di dalam bab ini, yaitu tentang menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta kaitannya dengan ibadah haji. Hadis-hadis yang datang yang dijadikan dalil atau hujah oleh orang yang berpendapat disyariatkannya syaddur rihal, melakukan perjalanan ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa annaha min mukammilatil hajj, dan bahwasannya ziarah kubur Nabi itu termasuk penyempurna ibadah haji, fahiya ahaditsu saqitatun, maka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang saqitah, hadis-hadis yang saqitah, yang jatuh, yang tidak berlaku, yang tidak bisa dijadikan sandaran. La aslalah, karena tidak ada asalnya, hadis tersebut enggak ada asalnya. Imma dhaifatun au maudhu'atun. Imma hadis tersebut adalah hadis yang sangat lemah, atau hadis palsu. Ke hadis, contohnya seperti hadis man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji tetapi tidak menziarahiku, maka dia telah bersikap kaku kepadaku. Nah, maka ini hadis palsu. Para ulama mengatakan bahwasanya ini hadis palsu. Wa hadis, dan juga contoh yang lain adalah hadis man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburku, maka wajib syafaatku baginya. Maka wajib mendapatkan syafaatku. Wa ghairihima kathir, dan hadis selain dua hadis ini banyak hadis-hadis yang palsu, yang menyebutkan disyariatkannya syaddur rihal ke kuburan Nabi. Maka hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang palsu. Wa kulluha lam yasbut minha hadisun wahidun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya tidak ada yang sabit, tidak ada yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun. Bal jazama ba'du ahli al-ilmi bi annaha kullaha mawdu'atun makdzubatun. Bahkan sebagian para ulama ahlul hadis mereka memastikan bahwasanya semua hadis-hadis tersebut adalah hadis palsu yang didustakan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, selesai dari pembahasan masalah yang kedua tentang ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.